saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ada empat waktu yang istimewa untuk kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Di antara empat waktu tersebut, yang pertama adalah di waktu pagi dan sore hari. Dari Mu'az bin Abdullah bin Khubaib, dari ayahnya, ia berkata, "Kharajna fi lailati matar wa dhulmatin syadidah. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalliya lana. Fa adraknahu. Faqal, asallaitum? Falam aqul syai'a. Faqal, qul. Falam aqul syai'a. Thumma qal, qul. Falam aqul syai'a. Thumma qal, qul. Faqultu, ya Rasulullah, ma aqul. Qal, qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhataini, hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat, takfika min kulli syai'." Pada malam hujan, disertai gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat bersama kami. Lalu kami pun menemukannya. Beliau bersabda, "Apakah kalian telah sholat?" Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, "Katakanlah." Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda lagi, "Katakanlah." Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda lagi, "Katakanlah." Hingga aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah. Qul huwallahu ahad." Yakni bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas, ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Faedah dari hadis ini, yang pertama, Al-Mu'awwidzatain, yang dimaksud dalam hadis adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena di dalam 2 surat tersebut berisi permintaan perlindungan kepada Allah dari kejelekan setiap makhluk, dan dari kejahatan di waktu malam, dan dari kejelekan tukang sihir, dan dari kejelekan orang-orang yang hasad, dan dari kejelekan was-was setan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga, disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada waktu pagi, ba'da subuh, dan pada petang hari ba'da asar sebanyak 3 kali. Yang keempat, siapa saja yang membaca 3 surat ini dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, maka akan diberikan kecukupan serta penjagaan. Kemudian, momen yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas adalah ketika sebelum tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailah jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan qul huwallahu ahad surat al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq surat al-falaq, dan qul a'udzu birabbin nas surat an-nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukannya demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian momen yang ketiga, ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab dalam kitab sahihnya, meniupkan bacaan ketika ruqyah. Lalu dibawakanlah serupa hadis yang tadi sudah disebutkan dan dengan cara seperti dijelaskan dalam poin yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad wa bil muawwidhataini jami'an thumma yamsahu bihima wajhah wa ma balagat yadahu min jasadihi. Qalat Aisyah falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bih. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca qul huwallahu ahad surat al-ikhlas dan muawwidhatain yaitu surat an-nas dan surat al-falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu, yakni maksudnya sama seperti ketika beliau hendak tidur. Kemudian momen yang keempat, bacaan sesudah salat fardu atau ba'da salam. Seusai salat, dianjurkan membaca surat al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas masing-masing sekali. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra' al-mu'awwidhat dubura kulli salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca mu'awwidhat di akhir salat. Maksudnya sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud rahimahumallah dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud mu'awwidzat dalam hadis ini adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lantas, bolehkah membaca ayat kursi serta surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas untuk menggantikan zikir pagi dan petang? Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah menyatakan bolehnya membaca ayat kursi serta 3 surat yang disebut mu'awwidzat setelah salat fardu, yaitu untuk zikir pagi setelah salat subuh dan zikir petang setelah salat asar, dan menurut sebagian pendapat setelah salat maghrib. Dan itu sudah disatukan antara zikir pagi, petang, dan zikir ba'da salat. Namun untuk membaca surat al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas masing-masing 3 kali ba'da subuh dan ba'da asar atau ba'da maghrib. Lihat Fatawa al-Islam soal wal jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Nasihatku untukmu.